Tenda, dengarkan curhatku tentang rasaku. Berdebar hati tak menentu, siang menjadi pikiran, malam menjadi impian. Berharap dia mengerti isyarat hatiku. Aku titik titik titik titik titik strip strip titik strip titik strip sama kamu. Tenda, tapi aku malu untuk ungkapkan rasa. Sama kamu.